Mitra Bisnis, pemerintah belum bisa memastikan apakah penyatuan zona waktu akan dilakukan pada 28 Oktober mendatang seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Pemerintah mengatakan masih ada pihak yang menentang ide penyatuan zona waktu tersebut, meski banyak juga yang menilai akan memberikan keuntungan secara ekonomi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat sosial dan bisnis Tito Loho. Pak Tito, apa komentar Anda soal ini? Oke, kalau kita lihat balik kilas sejarah, sebenarnya dulu juga di Indonesia itu juga sempat beberapa kali mengalami penyesuaian atau readjustment terhadap zona waktu ya. Sekarang masyarakat hanya mengenal waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Dulunya ada zona-zona waktu yang lebih banyak lagi yang beda hanya setengah jam begitu ya. Jadi perubahan zona waktu ini bukan saja tiba-tiba diperkenalkan, tapi mungkin bagi-bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang sekarang sudah berusia 60-an, ya, itu pernah mengalami zona-zona waktu berbeda juga untuk Indonesia. Jadi, WIB, WITA, dan WIT ini bukan sekonyong-konyong ada dari dulu sampai sekarang, tapi juga mengalami perubahan. Nah, sekarang ada isu keinginan untuk menyamakan zona waktu barat dan zona waktu timur sesuai dengan zona waktu Indonesia Tengah, dengan alasan ekonomi. Saya pikir itu bagus ya, dalam hal produktivitas. Karena kalau kita lihat misalnya di zona kita aja, di regional. Singapura itu kan termasuk zona waktu Indonesia Tengah. Padahal posisi dia sebenarnya dekat dengan zona waktu Indonesia Barat. Nah, kita ini dengan Indonesia yang sedemikian luas, di mana resource itu sebenarnya terdapat di timur, di tengah. Kan di barat, khususnya di Jakarta itu kan hanya pusat keuangan saja. Kita selalu tertinggal. Jadi, bayangkan, saat Jakarta masih jam 9 pagi, di belah timur, yang kemungkinan kaya akan resource-nya itu jam 11 siang. Di tengah itu jam 10. Jadi begitu Jakarta mulai panas jam 10, mereka udah makan siang. Begitu mereka mulai masuk kerja lagi jam setengah 2 siang, kita udah siap masuk makan siang. Jadi nggak pernah nyambung. Sehingga akhirnya yang nampung itu siapa? Australia, Singapura, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita mau bekerja? Kita selalu telat sehari. Kita kirim penawaran, direview sama mereka besok, direspon lagi revisinya lusa. Jadi selalu tertinggal. Belum lagi perlu jadi catatan. Apalagi kalau kita kerja 5 hari seminggu. Bisa kebayangkan, nah ada jalan cepat untuk meningkatkan produktivitas adalah dengan menyamakan zona waktu barat dan timur disamakan dengan zona waktu Indonesia Tengah. Ke depan kita akan go east. Pemerintah sudah memutuskan, bahkan dalam MP3 EI, Master Plan Percepatan Pengembangan Perekonomian Indonesia juga dikatakan bahwa harus di luar Jawa. Jawa udah terlalu berat. Artinya kita akan mendekat kepada sentra-sentra yang memiliki resource secara melimpah. Papua, Maluku, Sulawesi, dan lain sebagainya. Artinya di situ akan terjadi sentra-sentra pertumbuhan baru. Akan didorong infrastruktur, masyarakat mungkin juga akan ditransmigrasikan ke situ, akan dorong investasinya ke situ, diberi insentif. Nah, bagaimana memanage-nya sementara produktivitas rendah? Karena salah satunya adalah perbedaan zona waktu. Jakarta mulai nikah, di sana mulai kerja, Jakarta masih belum kerja. Jakarta mulai kerja, di sana udah mulai istirahat. Akhirnya terjadi delay sehari, dua hari, tidak bisa cepat, kan? Tidak sesuai dengan yang dikedepankan, yaitu business not as usual. Artinya bisnis yang diakselerasi, bisnis yang dipercepat. Karena zona waktu jadi kita terpaksa lambat. Nah, hal seperti itu yang menjadi pertimbangan utama bahwa kalau ini zona waktu, maka ini mendukung upaya kita mempercepat meraih kesejahteraan untuk masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia Timur. Ada kekhawatiran bahwa keputusan kita akan berubah. Itu saya pikir menggeser satu jam itu tidak menjadi hal yang signifikan. Akan berubah gaya hidup kita ya, adalah bangun lebih pagi dikit, tapi itu nanti kita akan terbiasa karena tidur lebih awal dikit kan. Kalau kita lihat di negara-negara lain, di Amerika, dimanapun, itu mereka juga ada penyesuaian-penyesuaian itu pada satu masa mereka akan sesuaikan, harinya akan digeser lebih awal dikit untuk menyesuaikan penyesuaian waktu itu supaya jangan melenceng terlalu jauh. Karena pembagian hari, satu hari 24 jam, satu bulan 30 hari, 31 hari, satu tahun 365 hari, itu secara astronomi tidak tepat benar. Maka perlu ada penyesuaian-penyesuaian. Mereka juga melakukan, tapi memang bukan masalah zona waktu. Saya pikir untuk Indonesia, lain dengan Rusia ya. Kalau Rusia itu demikian besar negaranya, sehingga terbentang atas 12 zona waktu. Kalau kita kan hanya 3 zona waktu, jadi masih logis untuk disatukan gitu. Lalu, bagaimana Bapak melihat pro kontra yang terjadi terkait rencana perubahan zona waktu ini? Oke, saya pikir di mana-mana pro dan kontra itu selalu terjadi ya di republik ini, apalagi di alam demokrasi. Ada yang pro dan kontra itu karena dia mewakili kepentingannya. Ada yang menyebabkan mengatakan pro dan kontra itu, khususnya kontra itu demi popularitas diri, popularitas golongan, popularitas kelompok. Ada lagi yang asal bunyi atau asal nyebut, ada juga. Ada lagi yang asal beda, asal lawan, asal pokoknya nggak sesuai, bisa. Saya pikir disitulah dibutuhkan leadership. Leadership itu berpijakan pada kepentingan rakyat banyak. Jadi kalau emang kepentingan nasional ada di situ, prioritas ada di situ, bisa diperhitungkan secara matang, saya pikir go ahead aja. Jangan terlalu takut dengan pro dan kontra, setuju, nggak ada habis-habisnya kan. Apakah Bapak melihat adanya dampak negatif dari penyatuan zona waktu ini? Negatifnya pasti ada. Artinya kita harus ada pola hidup yang berubah. Seperti ingat dulu kita mulai memakai LPG, menghentikan minyak tanah kan, perlu ada adjustment. Saya pikir hal-hal negatifnya pasti ada, apalagi terkait dengan gaya hidup, dengan penyesuaian, tapi itu masih manageable lah. Hal-hal negatif seperti itu masih bisa dihandle, walaupun mungkin butuh waktu ya. Itu bisa manageable, tidak ada hal negatif yang fundamental, termasuk nah, cuman ada saudara-saudara kita yang kebetulan muslim, yang mengatakan bahwa waktu repot nanti mengenai jam sholat, karena jam sholat itu kan dia melihat, bukan melihat jam waktu kan, khawatir kalau dimajukan sejam, jadi kalau sekarang sholat itu jam 6 sore maghrib, nanti jadi jam 7, di mana sudah jam bubar kantor, tapi kalau kita lihat jam 6 pun sebenarnya sudah jam bubar kantor kan, karena jam bubar kantor itu adalah 5 o'clock exactly sore kan gitu kan, 5 p.m. Jadi saya pikir nggak terlalu signifikan lah. Demikian pengamat sosial dan bisnis Tito Loho. Saya Wendy Lim.